Nomor hadis berapa? Berapa? 220. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla, wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Silakan adabul mufrad. Bismillah, al-adabul mufrad. Pertolongan terhadap saudara. Imam Al-Bukhari, bab 113. Pertolongan seseorang kepada saudaranya. Hadis nomor 220 dari Abu Dzar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau pernah ditanya, amalan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, beriman pada Allah dan berjihad di jalannya. Lalu ditanya, budak manakah yang paling utama untuk dimerdekakan? Beliau menjawab, yang paling mahal harganya dan yang paling bagus menurut pemiliknya. Abu Dzar berkata, apa pendapatmu? Jika aku tidak mampu mengerjakan sebagian amal tersebut. Beliau bersabda, engkau penolong orang yang tersia-sia karena melarat. Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, hadis nomor 119 berkata, yang masyhur dalam hadis ini adalah sahni atau pekerja, tetapi juga diriwayatkan dengan da'i atau orang yang tersia-sia karena melarat atau terlalu banyak tanggungan keluarga. Sedangkan akrab adalah orang yang tidak pandai mengerjakan apa yang akan dia perbuat atau membuatkan sesuatu untuk orang yang tidak dapat bekerja. Beliau bersabda, kamu meninggalkan kejahatanmu dari orang lain, karena hal itu adalah sedekah yang kamu sedekahkan kepada dirimu sendiri. Iya, muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, di dalam Al-Bukhari itu kitab yang ke-49. Kitabul Itiq. Ya, memerdekakan budak. Bab yang kedua, budak mana yang paling utama? Inilah keutamaan Abu Dzar, beliau seorang yang haus akan menuntut ilmu. Abu Dzar ini tidak dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Ini keutamaan. Ya. Lalu Abu Dzar ini bertanya, memahami apa yang dibutuhkan. Maka dia bertanya yang seperti itu. Ya, inilah. Jadi Anda dan saya coba untuk tidak umuk-umuk itu, tidak mengganggu orang walaupun dengan lisan kita. Abu Ilham dan istrinya diam diomongin, tidak keluar rumah diomongin, keluar rumah diomongin, pakai batik diomongin, pakai gamis diomongin, apa yang diomongin? Ya tak? Kenapa dia bisa ngomong? Sebab punya mulut. Satu-satunya supaya tidak diomongin, gampang. Carilah tetangga yang tidak punya mulut, beres. Enggak bakal ngomongin, ya tak? Enggak bakal ngomongin. Bisu. Oh, bisu masih ngomong. Ya, repot sudah. ya. Jadi inilah bantah, semuanya membantah. Artinya apa? Dari Islam ini menimbulkan empati. Ayo kita saling dukung, saling sokong. Dan ketika tidak disebutkan sebagaimana tadi kemarin, ya Abu Ilham menyumbang 5 AC tidak disebutkan, ya biasa saja. Santai. Ya, nah inilah. Terus kemudian ya. 114 bab pelaku kebaikan di dunia adalah pelaku kebaikan di akhirat. Nomor hadis 221 dari Hasbisha bin Burma al-Asadi, ia berkata, aku pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar beliau bersabda, pelaku kebaikan di dunia mereka adalah pelaku kebaikan di akhirat. Pelaku kemungkaran di dunia mereka adalah pelaku kemungkaran di akhirat. Maksudnya, pelaku kebaikan mendapat kebaikan dari Allah dan pelaku kemungkaran akan ditimpa kemungkaran tersebut siksa di akhirat. Seolah-olah hadis tersebut merupakan tafsir dari firman Allah, barang siapa mengerjakan kebajikan seberat zarrah pun, maka niscaya dia melihat balasannya. Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 8. Iya, hadis ini tidak ada di dalam Kutubus Sittah. Ya, tetapi hasan sahih li khairi, derajatnya hasan li khairi, ya hasan li khairi. Artinya apa? Apa yang kita perbuat, contoh hadis rawal at-Tirmizi, malam yashkurillah, ya lam yaskurinnas, sesiapa saja tidaklah dianggap ia bersyukur kepada Allah jika ia tidak berterima kasih kepada manusia. Pikiran saya dan Anda mengucapkan terima kasih. Saya dikasih air ini, terima kasih. Bukan itu ternyata. Tetapi mengingat setiap kebaikan orang yang tertanam kepada diri kita selamanya, sepanjang hayat kita, itulah berterima kasih. Semampu kita, sebisa kita. Ada bagian-bagian orang itu dalam sejarah kita yang lampau sudah kita lupakan, padahal ia pernah berbuat baik kepada diri kita. Tetapi saya dan Anda sengaja melupakan itu, maka tandanya saya dan Anda tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi harus mengingat terus. Ingat kebaikan rumah saya tahun 2017 itu diperbaiki oleh kawan saya yang punya al-musholla, yang mendirima, yang bangun al-musholla. Ya harus saya ingat sepanjang hayat saya. Sebagai bentuk apa? Bahwa saya berterima kasih kepadanya dan berterima kasih kepada Allah. Dia tergerak hatinya sebab Allah yang menggerakkan. Kalau saya melupakan kebaikannya, lalu saya ngomong itu dari kakak saya, maka saya termasuk orang yang tidak pernah tahu bersyukur kepada Allah. Dalil sama tanya orangnya. Wong aku tanya, Pak kira-kira punya genteng nah 2 atau 3 begitu. Kirim tukang. Karena bocor, tukangnya naik. Ini harus diganti semuanya, Pak. Loh, siapa? Enggak ada duit aku. Ya, nah, Begitu selesai sekitar 6 bulan selesai banjir. Wis mati. Ya kan? Ya. Jadi bunyi hadisnya itu cukup syukur kita kepada Allah, terima kasih dengan mengingat. Mengingat bukan ucapan terima kasih loh ya. Buka. Kalau perintah membalasnya di enggak bisa saya dan Anda membalas. Di situ dong. Makanya hutang uang dapat dibayar. Hutang budi dibawa mati. Makanya jangan hutang kepada budi. Itu saja. Jadi kita bawa ke sana betul-betul. Ya. Tetapi ketika kita tersakiti, jangan kau ingat. Ya, ketika kau tersakiti, jangan kau ingat. Dengan begitu apa? Kau sudah maafkan dia. Maafkan dia sudah. Jangan kau ingat keburukannya. Maafkan dia sudah selesai. Kau ingat kebaikannya. Sampai kapan? Dia memaafkan, tapi dia mengucap tidak mau berhubungan lagi dengan. Itu tandanya belum. Itu belum. Ya, usah kau kenang. Ya, saya jadi terus nama Ustaz Tiang. Ayo lanjut. Nomor hadis 222 dari Harmalah bin Abdullah, bahwasannya ia pernah keluar sehingga mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tetap di sisinya hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenalinya. Tatkala beliau pergi, aku berkata pada diriku sendiri, demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga aku dapat menambah pengetahuan. Maka aku pun datang dengan berjalan sehingga aku berdiri di hadapan beliau. Lalu aku berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Beliau bersabda, wahai Harmalah, kerjakanlah perbuatan baik dan jauhilah perbuatan mungkar. Aku pun pulang. Lalu aku datang lagi dengan mengendarai tunggangan. Aku menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan duduk dekat beliau. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Beliau bersabda, wahai Harmalah, kerjakanlah perbuatan baik dan jauhilah perbuatan mungkar, serta perhatikanlah apa yang disenangi oleh telingamu mengenal ucapan suatu kaum kepadamu jika engkau beranjak dari sisi mereka. Maka datanglah dia, dan perhatikan juga hal yang dapat kamu senangi mengenal ucapan suatu kaum kepadamu. Jika engkau beranjak dari sisi mereka, maka jauhilah dia. Tatkala aku kembali, aku pikir-pikirkan nasihat itu, dan ternyata keduanya tidak menyisakan sesuatu pun. Iya, Thaif Harmalah ini tidak ada riwayatnya di dalam Kutubus Sittah. Ya, sebagaimana pada yang sebelumnya Qabisah bin Burmah Al-Asadi ini juga tidak mempunyai riwayat di dalam Kutubus Sittah, hanya saja dia mempunyai syawahid dari Al-Qur'an tadi, surat Al-Zalzalah. Ya. Ini. Terus kemudian yo. Nggih. Tadi ketika kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, mengingatnya terus kebaikan orang. Tapi orang sering bilang tuh, misalnya, setiap aku baik-baik, baik, punya kebaikan sama kita sehingga dia melupakan bahwa itu kebaikannya sebetulnya sumbernya dari Allah gitu. Ucapannya semuanya bersumber dari Allah. Iya. Ucapannya itu ada penyampaian jadi khawatir menjadi sirik kecil. Oh tidak, sama sekali. Ketika dia menyebut-nyebut kebaikan orang. Ketika saya katakanlah dulu seandainya Abu Rito tidak saya bantu, nah, itu urusan dia, bukan urusan sampean. Sampean tetap menganggap, itu Abu Fadil tetap baik bantu. Walaupun Abu Fadil ngomongin Abu Rito kalau tidak saya bantu, saya yang berkurang. Bukan sampean, sampean yang bersyukur sudah saya. Ahi. Iya. Semuanya, semua mulai kecil. Ketika tinggal akhir-akhir, ketika akhir-akhir hayat masih panjang ya. Ya, ya Allah. Jazakumullahu khairan. Beri balasan yang terbaik untuk mereka. Ya, doakan mereka. Islas. Teman TK kita, teman bermain kita, ya. Iya, kita tidak bisa menyebutkan satu-satu kan ada yang kita terlupakan. Nah, masyaallah. Iya. Itulah semua teman-teman. Ya. Nah. Ada lagi? Ya. Ayo. Satu lagi hadis. Cukup. Nomor hadis 223 dalam kurung 55 dari Salman bahwasannya ia pernah berkata, sesungguhnya pelaku kebaikan di dunia mereka adalah pelaku kebaikan di akhirat. Lalu bapakku berkata, atau bapak dari Mu'tamir yaitu Sulaiman, sesungguhnya aku mendengarkannya dari Abu Usman yang ia menceritakan dari Salman, maka aku Mu'tamir mengetahui bahwa apa yang diceritakan Abu Usman itu benar adanya. Maka aku tidak pernah menceritakan hadis itu kepada seseorang pun, yakni tidak menceritakan kepada seseorang pun sebelum ia mendapatkan sanad hadis ini dari bapaknya. Namun setelah ia mengetahui sanadnya, ia pun menceritakannya seperti hadis di atas. Hadis ini ada dua, ada yang mauquf, ada yang marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih. Jadi apa yang kita perbuat sekarang ini merupakan kita akan mengetamnya nanti di akhirat. Baik dan buruknya kita akan mengetamnya. Ya, siapa yang menanam dia akan menuai. Ya, inilah. Terus masih ada masa satu. 115 bab segala bentuk kebaikan adalah sedekah. Nomor hadis 224 dari Zabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiap-tiap kebaikan adalah sedekah. Ya, itu ada di dalam Al-Bukhari. Jadi semua kebaikan ini sedekah. Ya. Tetapi keburukan kebalikannya. Ya, ia akan menghanguskan. Sampai di sini dahulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.